Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji kita persembahkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pujian yang paling sempurna dan rasa syukur yang selalu kita tanamkan di dalam hati kita dan kita realisasikan dalam kehidupan kita untuk kita semua bisa menjadi manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keimanan terbesar, kenikmatan terbesar yang Allah telah berikan kepada kita adalah Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang mengemban dua nama besar, yaitu nama iman dan nama Islam. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Alhamdulillah saudaraku sekalian, kita dapat berkumpul kembali dalam majelis ini untuk duduk bersama dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih bisa untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perjalanan hidup kita di dunia ini dipenuhi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puncaknya adalah dengan dimasukkannya kita ke dalam surganya. Amin insyaallah. Dan kita masih dalam pembahasan tentang permasalahan syirik dan macam-macamnya, khususnya dalam permasalahan syirik besar. Kita sudah sampai kepada poin keempat tentang macam dan bentuk perbuatan syirik besar, yaitu memohon perlindungan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di dalam hal ini ada dua macam, atau di dalam bahasa Arabnya al-isti'adah. Al-isti'adah, memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuknya ada dua macam. Yang pertama, meminta perlindungan kepada makhluk dalam perkara atau hal yang di luar kemampuan makhluk. Sekali lagi, meminta perlindungan kepada makhluk atau kepada hamba dalam perkara-perkara atau hal yang di luar kemampuan hamba atau makhluk, yang mana perkara atau hal tersebut tidak bisa dipenuhi kecuali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila kita memintanya kepada selain Allah, maka jelas ini akan menjatuhkan kita kepada perbuatan syirik. Syirik besar jelasnya. Karena dalam prinsip Islam, tidak ada yang mampu memberi perlindungan dari kejahatan ataupun keburukan, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat atau madarat, tidak ada yang bisa mendatangkan sakit atau menarik sakit dari jiwa seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya sebagian orang yang meminta perlindungan, memohon sebagian dari hajat, baik harta, jodoh, kelarisan terhadap perdagangannya, kepada penghuni kubur atau kepada jin, penguasa tempat-tempat yang dikeramatkan, dengan keyakinan ketika mereka melakukan persembahan, meminta, maka bisa terpenuhi hajatnya dan bisa merubah kehidupannya. Seperti diceritakan, ada seseorang yang hidupnya payah, kemudian setelah itu dia melihat temannya yang dulu pernah hidup bersama dia dan sama-sama mengarungi kehidupan yang payah dan sulit, kok sekarang sudah menjadi orang yang berhasil, naik mobil yang mewah, memiliki rumah yang bagus. Dari mana dia mendapatkan ini? Padahal status sosial sama, lulusan SD sama lulusan SD. Apa yang membedakan saya dengan dia? Kemudian mulai cari-mencari dan didapati, oh ternyata si fulan pernah pergi ke tempat tertentu yang di situ adalah merupakan sebuah tempat yang dikeramatkan, tempat untuk ngalap berkah, ya kan, atau tempat perantara untuk meminta hajat, dan sekarang jadi orang kaya. Akhirnya dia pun berangkat mengikuti jejak untuk mencari keberhasilan dengan jalan pintas, baik mendatangi tempat keramat atau ke dukun yang bisa memberikan kekayaan, seperti kejadian yang sekarang sedang heboh kita lihat di internet, ya kan, ada bintang film atau artis yang akhirnya taubat. Kenapa? Karena tersesat, terjerumus ke dalam kesesatan, ya kan, karena rayuan atau ya kan jebakan dukun es, disebutkan seperti itu. Loh, kenapa sampai artis-artis yang lainnya ikut-ikutan? Karena mereka melihat ada sebagian artis-artis yang lain yang kebetulan programnya berhasil dan mendatangkan, ya kan, bukan lagi dalam bentuk harian tapi per jam dihitungnya jutaan. Artis pelawak kemarin yang belum ada apa-apanya, apa ini, acaranya berhasil. Kenapa? Oh, teliti punya teliti, dia adalah orang yang pernah, ya kan, datang konsultasi ataupun ya kan meminta hajat kepada dukun S. Akhirnya ikut-ikutan. Tapi kebetulan dia berhasil karena memang Allah istidraj, Allah ulur untuk semakin sesat dan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang bahaya. Dan kamu yang sadar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya mendapati ketika saya mulai konsultasi dengan dukun ini dan rutin datang, ya kan, periksa ke dukun ini, ternyata kalau saya mau ibadah kok dilarang. Saya mau umroh dukunnya marah. Setiap saya mau melaksanakan ketaatan dan amal soleh, si dukun ini marah. Ya jelas, kok kamu baru tahu sekarang? Karena gak ada orang mau jadi dukun kecuali harus kafir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin akan bersatu keikhlasan dengan perbuatan syirik. Anda sebagai seorang muslim dari awal harusnya tahu. Ketika ada gelagat, seseorang menghalangi untuk melaksanakan ketaatan dan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, curigai. Kalau ada model pengajian-pengajian yang sifatnya sembunyi-sembunyi, curigai. Karena Islam sesuatu yang terbuka, yang harus disebarluaskan, diajarkan kepada umat manusia. Ini keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hak milik pribadi setiap orang, tidak, tapi sesuatu yang harus disampaikan. Seorang muslim itu pertama dia harus berilmu. Berilmu tentang apa? Berilmu tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, ya kan? Dan apa agamanya. Setelah dia berilmu, dia punya kewajiban untuk apa? Beramal soleh, mempraktekkan ilmunya berdasarkan ilmu, yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada para sahabatnya. Kemudian setelah itu, setelah dia mengajarkan kepada orang lain, ya kan, berilmu, ya kan, maaf, pertama berilmu, kemudian setelah itu dia mempraktekkan ilmu yang dia miliki untuk dirinya, kemudian setelah itu berdakwah. Berilmu, ya kan, kemudian setelah itu mempraktekkan ilmunya, beramal, kemudian setelah itu berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan yang dia sudah laksanakan. Yang terakhir, bersabar, karena tidak semua orang mau diajak baik. Makanya kayak kata Imam Ibnu Qayyim, bersabar itu ada tiga: sabar dalam melaksanakan amal soleh, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat, segala larangan Allah, dan bersabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Tidak semua orang mau diajak baik, dan tidak semua jiwa itu, ya kan, merasa senang. Pasti ada halangan. Bagaimana kita bisa memaksa jiwa kita untuk selalu berada pada jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin jiwa condong kepada kejelekan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Jiwa manusia ini biasanya condong kepada kejelekan. Tapi bagaimana kita bisa mengekang jiwa kita untuk tidak terjatuh kepada perbuatan maksiat? Ini perjuangan. Karena kehidupan di dunia itu penuh dengan perjuangan. Dan seorang tidak akan beristirahat kecuali nanti setelah meletakkan kakinya di surga. Itu baru namanya istirahat abadi. Yang namanya di dunia ya pasti ada masalah, ada cobaan, ada ujian. Dan apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita begitu saja tanpa diuji untuk membedakan mana yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mana yang munafik, dan mana orang yang keimanannya tidak benar? Nah, kembali lagi pada pokok permasalahan, jelas meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal yang tidak bisa dipenuhi kecuali oleh Allah, ini adalah merupakan perbuatan syirik. Dalam surat Al-Jin ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan antum bisa lihat ini sebagai percontohan, yang praktek ini ada dalam kehidupan masyarakat kita sampai sekarang ini, dan perkara ini sudah dipraktekkan oleh orang-orang di zaman jahiliyah ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan ketika itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka, mendakwahi mereka, mengalihkan tawakal mereka, mengalihkan ketergantungan mereka untuk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Jin ayat 6 Allah berfirman, wa annahu kana rijalum minal ins ya'udzuuna birijalim minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan para manusia itu bertambah sesat. Orang yang jadi dukun itu kongsinya sama siapa? Sama jin, jelas. Dan jin tidak mungkin akan mau berkhidmat kecuali setelah ada sesajen, ada persembahan. Makanya nggak ada orang mau jadi dukun kecuali harus kafir dulu, keluar dari Islam. Itu sudah syarat rukun yang pertama, ya kan? Islam punya rukun, rukun yang pertama dua kalimat syahadat, ya kan? Orang menjadi dukun juga rukun pertamanya sudah jelas, kafir dulu keluar dari Islam, karena Rasulullah jelas menyatakan, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa datang ke dukun, tukang tenung, tukang ramal, meyakini, mempercayai ucapannya, maka dia telah keluar dari agama yang aku diutus dengannya. Nah, dijelaskan bahwasanya dulu bangsa Arab pada zaman jahiliyah, jika mereka turun di sebuah lembah atau di sebuah tempat yang mereka anggap tempat tersebut angker, karena ada penunggunya, yaitu jin, yang mungkin bisa memberikan madarat kepada orang yang melalui jalan tersebut. Maka apa yang mereka lakukan ketika melewati lembah yang dikeramatkan atau lembah yang dianggap, ya kan, sebagai tempat yang istilahnya angker ini? Mereka mengundang dengan sekeras-keras suaranya, dan mereka mengatakan, kami berlindung kepada pemimpin lembah ini dari rakyatnya yang nakal. Kami berlindung kepada pemimpin, pemilik lembah ini. Lembah itu kan biasanya sesuatu yang menjorok ke dalam, atau sesuatu yang berada, jalan berada di antara dua tebing. Dan biasanya tempat-tempat seperti ini diangkerkan. Dataran rendah, hati-hati, banyak setannya. Seperti itu. Nah, orang-orang Arab jahiliyah ketika itu, ketika melewati tempat-tempat seperti ini atau tempat yang lainnya, mereka mengumandangkan suaranya dengan sekeras mungkin, meminta perlindungan kepada pemimpin penguasa tempat tersebut. Barangkali ada rakyatnya yang nakal, ngeragahin, ya kan, tahu ngeragahin, kurang ajar, ya kan, menggoda. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa memohon perlindungan kepada jin adalah sesuatu yang diharamkan. Makanya para ulama semuanya sepakat mengharamkan manusia berhubungan dengan jin, karena paling sedikit bisa menjatuhkan kepada tawakal, ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena jin pun manusia, apa ini, sebuah makhluk ya biasa yang Allah ciptakan, tidak mengetahui sesuatu yang gaib. Tidak bisa mengetahui ketentuan Allah di sesuatu yang akan datang. Kan? Karena kenapa hal itu tidak mendatangkan faedah bagi yang meminta, justru akan menambah rasa takut dan bingung. Lain ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah berikan kepada kita bagaimana kita menamai diri kita, khususnya kepada makhluk yang satu ini yang tidak kelihatan. Dan Allah sudah katakan bahwasanya kita lebih mulia. Ketika kita dekat dengan Allah, taat melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, mereka akan seperti tikus yang ketakutan. Tapi ketika kita semakin mengangkat mereka dan mengagungkan mereka, maka mereka akan semakin besar dan semakin sombong, dan kita semakin rendah dan kita semakin ditakut-takuti. Dalam sebuah riwayat dari Khawlah bin Hakim, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya kan, nah ini solusi yang Rasulullah berikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bagi umat Islam ketika itu, Rasulullah berikan solusi supaya ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali Allah. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, ya kan, Rasulullah bersabda, "Man nazala manzilan tsumma qala," barang siapa yang singgah di sebuah rumah lalu dia mengucapkan, "A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq," aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan makhluk yang ada, "lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik," maka tidak ada sesuatu apapun yang membahayakan bagi dirinya, orang yang membaca zikir ini, yang menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga dia meninggalkan rumah tersebut. Ini yang harusnya kita praktekkan. ketika kita bertamu ke rumah seseorang yang mungkin belum kita kenal sebelumnya. Kita belum tahu siapa mereka, bukan kita suudzon, tidak. Tapi di sini kita sifatnya berlindung dari segala kejelekan yang ada. Maka kita ucapkan ini. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Mungkin kita melalui perjalanan yang safar, kepergian yang jauh, melewati hutan belantara, ya kan, seperti mitos dulu. Ya kan, kebetulan saya tinggal di daerah Jawa Tengah, ya kan, dan tempat perjalanan yang paling angker antara Semarang dengan daerah saya itu apa? Alas Roban. Wah, itu Alas Roban mitosnya banyak sekali. Yang perempuan berdiri, ya kan, pakai pakaian baju putih, yang taunya ada setan apalagi, ya kan. Makanya supir-supir truk ada apa dulu, nggak berani sembarangan. Bahkan mereka rela berhenti dulu, nggak lewat, biar lewatnya waktu siang. Atau kalau pas lewat pada hari-hari tertentu yang dipercayai, ya kan, hari tertentu itu hari-hari pasarannya setan. Ya, kan? Nah itu. Bawa sesajen, berhenti dulu pakai mobil, ya kan, diturunkan sesajennya, ya kan, numpang lewat mbak, jalan lagi. Dan kejadian yang pernah saya alami sendiri ketika saya pulang dari pesantren, ketika itu naik bis Limax, saya dengan beberapa teman, ya kan, kemudian pas kebetulan di Alas Roban macet total. Ada tabrakan antara truk dengan sepeda motor. Itu orang yang naik sepeda motor tergelapar di jalan, tidak ada yang menolong, sementara orang-orang tidak ada yang berani turun. Kenapa? Ketakutan. Karena di Alas Roban. Tapi insya Allah sekarang udah gak gitu lagi. Padahal ketika itu pos polisi dekat jaraknya. Karena diyakini, ya kan, melalui mitos tentang keangkeran Alas Roban. Seperti itu. Ain, banyak keyakinan-keyakinan yang tersebar seperti itu. Makanya ketika kita melewati tempat-tempat yang tersebut, mungkin juga setannya setan yang kelihatan, bukan setan yang terlihat seperti rampok ada apa semua. Kita baca A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindungnya kepada siapa? Kepada Allah. Kita beli rumah baru. Wah, dari sana sini ya omongan, oh rumah itu dulu bekas, ya kan, orang kalau yang masuk situ tuh mesti sakit, terus istrinya mesti mati, ya kan. Yang kedua pun seperti itu. Yang satu lagi kenapa? Oh, itu rumah bekas dulu pembunuhan. Sehingga harganya murah. Atau kita beli mobil, mobilnya bekas buat nabrak orang. Ini kalau sudah makan nyawa, minta nyawa lagi. Ini keyakinan. Akhirnya mau dijual di Bali, dijual di Sumatera, calonnya tahu. Beritanya sampai, oh mobil segini, nomor segini, pernah nabrak orang. Harganya jatuh. Atau keyakinan lain, mau beli tanah. Waduh, tanahnya mengerucut ke dalam. Ini rezekinya seret. Dalam ilmu apa namanya itu? Sungsai apa-apa itu. Atau ilmu sungsang apa-apa. Ilmu Cina, dia orang muslim percayanya ilmu. Iya, ilmu Konghucu, ilmu non-muslim. Ditinggalkan agamanya, percaya kepada kepercayaan agama lain. Kalau beli rumah yang mengerucut ke depan, itu berarti lebih bagus. Meluas hartanya. Nah, kalau ya kan mengerucut ke dalam, hati-hati seret rezekinya. Susah terus nanti. Wah, mulai bukan itunya aja, tapi sampai mengatur dalam rumahnya pun ya. Oh, dapurnya jangan menghadap ke matahari. Nanti ada seperti ini, ada seperti itu. Allah Akbar, hidup dibuat sulit. Yang kita praktekkan adalah melaksanakan sunnah Nabi. Oh, membuat kamar mandi. Ya, kamar mandi nggak boleh ngadep kiblat atau membakangi kiblat. Nah, ini sunnah Rasul. Kalau mau naruh dapurnya biar nggak kena matahari, nanti istrinya hitam ya kan, karena sinar matahari terus. Mungkin nggak apa-apa diatur ya kan, biar adem. Kalau tapi karena kepercayaan-kepercayaan tertentu, ya ini tidak dibenarkan. Apalagi kita sebagai seseorang yang bertauhid, ketergantungan kita mutlak hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan, maka ketika kita beli mobil baru, masuk rumah baru, yang mungkin rumah itu sudah lama kosong tidak ditempati, yang pertama kita ucapkan apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Begitu masuk rumahnya, kita baca doa bismillahi walajna wa bismillahi dakhalna. Iya kan? Wa ala rabbina tawakkal. Bismillah apa ini? Walajna wa bismillahi kharajna. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, hadis ini. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Maka disebutkan setan tidak akan ikut serta masuk ke dalam rumah kita karena sudah dihalangi dan tidak mungkin akan ikut serta makan bersama kita. Ini benteng-benteng yang sudah disediakan dan diajarkan oleh tantanan syariat Islam oleh Allah dan Rasulnya. Ini lebih berhak untuk kita praktekkan, malah kita mentransfer agama orang lain. Ini sebuah kesalahan. Kemudian yang kedua, meminta pertolongan kepada makhluk dalam hal yang mampu dilakukan oleh hamba dan makhluk. Ya kan? Hal ini jelas diperbolehkan. Ya kan, Pak Arif, tolong ambilkan pulpen, kan saya minta tolong. Ini tidak apa-apa. Dalam hal yang bisa dilakukan oleh makhluk. Jelas dalilnya ketika disebutkan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fitnah yang akan terjadi nanti pada hari akhir, dan kita sudah melihat bagaimana fitnah yang begitu besar di zaman kita ini, ya kan, sampai Rasulullah katakan fitnah itu akan masuk sampai ke dalam rumah-rumah kita. Apa? Televisi. Bukan mengharamkan televisi, tidak. Tapi kita melihat bagaimana acara yang ada di dalamnya. Maksiat, aurat yang ditampakkan, sehingga nggak ada yang lolos dari anak-anak kita dengan fitnah tersebut. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, satakunu fitanun alqaidu fiha khairun min alqaim. Kelak akan banyak ada fitnah dan kekacauan, kata Rasulullah. Alqaidu fiha khairun min alqaim. Di mana di dalam fitnah tersebut, kalau kita mendapati dan menghadapi fitnah yang besar ini, ya kan, orang yang mengambil sikap duduk lebih baik, lebih selamat daripada yang berdiri. Ini bahasa kiasan Rasulullah SAW. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Dan yang berdiri lebih baik, lebih selamat daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan yang berjalan lebih baik dan lebih selamat daripada yang ikut berusaha memprovokasi dalam fitnah tersebut. Waman yushrif laha tastashrifu. Dan siapa yang mengintainya, penasaran apa sih ini, ya kan? Maka tastashrif, akan disambar, ya kan? Ditangkap oleh fitnah tersebut. Enggak ikut-ikutan tapi ikut kena pentung. Udah tahu ada demonstrasi sedang pentung-pentungan sama polisi, situ ikut-ikutan berdiri situ. Kenapa mau lihat? Ya, polisi ngejar nggak lihat. Yang penting dia lari pentung depannya tuh. Mau alasan nggak ikut-ikutan? Kena tuduh, ini termasuk provokasi. Yang penting kan mereka nuduh. Saya dapat orang ikut terkena fitnah. Sikap kita seorang muslim ketika ada fitnah kita menjauh. Jangan malah menantang, ya kan? Seperti orang-orang Badui ketika perang Teluk di Saudi sini, ya kan? Jadi memang dasar orang Badui, ya kan? Saddam Hussein mengirimkan sekat, ya kan? Diceritakan oleh orang Badui, orang-orang tua ketika itu dihantam oleh Patriot, ya kan, dari Amerika. Begitu ada sirineng, harusnya kan kita ngumpet. Hati-hati, barangkali kena radiasinya ada apa. Ini enggak, malah berlomba-lomba naik ke atas, pingin lihat gimana tabrakannya mercon sama mercon. Dikiranya apa? Petasan. Peluru kendali dianggapnya kayak petasan aja. Kena berhasil. Jadi dalam fitnah itu kita bukan malah nantang, tapi kita apa? Menyelamatkan diri kita supaya tidak ikut terjatuh dalam fitnah tersebut. Wa man wajada malja'an aw ma'adzan faly'ud bihi. Maka siapa yang mendapatkan tempat berlindung, ya kan, dari fitnah tersebut, maka hendaknya dia berlindung di dalam tempat tersebut. Nah, hal ini seperti misalnya seseorang yang dihadang begal atau tukang rampas di tengah jalan, penyampun atau copet, ya kan, perampok, kemudian dia meminta tolong kepada orang untuk bisa menyelamatkan dirinya dari kejahatan orang ini, ya kan, dari perampok ataupun penyamun. Ini adalah sesuatu yang tidak apa-apa. Kita minta tolong kepada polisi sebagai pengayom masyarakat dan penjaga keamanan. Itu memang sudah ditugaskan oleh pemerintah dan negara untuk menjaga masyarakat. Ini sesuatu yang tidak apa-apa, pertolongan yang diperbolehkan, yang wajar. Tapi ketika meminta pertolongan dalam hal tolak bala, menjauhkan madharat, ya kan, supaya balanya nggak masuk rumah ini, pasang bendera merah putih, pertama apa ini, membangun rumah, ya kan, mulai menggali ini fondasi tumpeng dulu, ya kan, tumpengan. Ketika sudah mulai berdiri kerangkanya, pasang bendera merah putih di atasnya. Dan nggak kalah ikut-ikutan, rumahnya udah jadi, di belakang pintu taruh apa ini, itu ulat sutra. Nggak ada bedanya sama orang-orang Konghucu. Masuk rumahnya sih, di belakang rumah mesti kelihatan ada ulat sutra, karena ini mereka percaya sebagai tolak bala. Nah, kita umat Islam sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara kita untuk melindungi diri kita. Dan keyakinan kita harus jelas dan pasti bahwa mendatangkan manfaat dan madharat itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita baca hadis Nabi Muhammad SAW sebagai keyakinan kita sebagai orang muslim yang kuat. Kemudian poin yang berikutnya, yang kelima, adalah istighatsah dan isti'anah kepada selain Allah. Yang itu ada dua macam. Al-isti'anah artinya adalah meminta pertolongan dan bantuan dalam suatu urusan hajat yang dia inginkan. Adapun al-istighatsah adalah meminta bantuan untuk menghilangkan kesusahan dan mara bahaya. Nah, bentuk yang pertama, al-istighatsah dan al-isti'anah ini dengan makhluk dalam hal yang tiada, yang mampu melainkan Allah saja, ini tidak boleh, ya kan, dilakukan dan dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Kita baca 17 kali iyyaka na'budu dalam sholat kita, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku apa ini memohon pertolongan dan bantuan dalam segala urusan. Makanya disunahkan oleh Rasulullah SAW, ketika Anda mempunyai hajat, ya kan, ingin melakukan sesuatu, dirikan dua rakaat salat istikharah. Apa yang dibaca? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku memohon Engkau pilihkan dengan ilmumu untukku yang terbaik. Apakah jalan ini baik bagiku atau tidak? Baik, mudahkan. Jelek, jauhkan. wa astaqdiruka bi qudratik. Aku memohon kepadamu sebagai Rabb yang memegang takdir. Wa as'aluka min fadlikal 'adzim, dan aku mohon keutamaan-Mu yang sangat luas dan besar sekali. Fa innaka taqdiru wal 'aqda, karena Engkaulah yang Maha mampu sedangkan aku tidak mampu. Apa kita bisa melakukan aktivitas tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ta'lamu wa la a'lam, dan Engkaulah yang Maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr, ya Allah, kalau Engkau mengetahui bahwasanya perbuatan yang akan aku lakukan ini, perilaku aktivitas yang akan saya lakukan ini, khairun li, baik untukku, fi dini, dalam agamaku, wa ma'asyi, dalam kehidupanku, wa akibatu amri, dan akibat yang akan saya dapatkan, faqdirhuli, takdirkan itu untukku, wa yassirhuli, dan mudahkan untukku, thumma radini bi, kemudian ridhoilah dengan perbuatan tersebut. Ini seorang muslim yang bertauhid dalam perkara sekecil apapun. Wa in kunta ta'lamu, dan apabila engkau mengetahui ya Allah, anna hadzal amr, bahwasanya perbuatan ini syarrun li, jelek untuk, wa ma'asyi, dan kehidupanku, wa akibatu amri, dan akibat yang akan saya dapatkan, fasrifu anni wasrifni an, jauhkan aku darinya dan jauhkan dia dariku. Waqdir lil khaira haitsuka, takdirkanlah segala kebaikan untukku ya Allah. Tsumma radini bi, kemudian ridhoilah aku dengan amalan tersebut. Ini sikap seorang muslim yang benar, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta mau beli gundu. Kita gantungkan hati kita penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada kalanya disebabkan karena orang yang dimintai bantuan itu tidak mampu, atau dia sudah meninggal, atau sudah tidak ada. Hal itu seperti orang yang meminta bantuan kepada mayit agar membela, menolongnya, membeli keberkahan kepadanya, atau dengan seorang yang tidak ada di hadapannya, cuma diyakini bahwasanya Kiai Fulan, Mbah Fulan, ya kan, memiliki kedigdayaan karena sholatnya di Masjidil Haram. Seperti itu. Jadi kalau kita minta dari Saudi sini pun bisa dia mendengar. Kalau orang umum harus pakai telepon. Kalau saya sudah terikat dengan ikatan batin, dia bakal paham dan bakal tahu permintaan saya. Ini sesuatu yang tidak dibenarkan, jelaskan ya kan, dan keyakinan bahwasanya bisa menyembuhkan, bisa memberikan manfaat. Demikian pula ada kalanya ya kan, hal yang diminta itu hanya Allah yang mampu dan bisa untuk menghilangkannya, selainnya tidak mungkin untuk bisa menghilangkannya. Kalau Anda bisa minta rizki kepada dukun, atau kalau misalnya dukun itu bisa memberikan rizki selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali ngalap harta dan rizkinya adalah dukun tersebut. Kata Rasulullah, manusia itu kalau dikasih emas sebanyak satu kebun itu dipenuhi dengan emas, atau seperti hartanya salah seorang dari raja di Saudi sini yang dihitung sebesar apa, stadion internasional, ya kan, itu ditaruh duitnya dan setinggi ukuran peti kemas itu. Ukuran tingginya berapa itu? Nah, itu sebesar ukuran stadion. Punya segitu, ditawarin segitu lagi. Tak kasih lagi satu stadion lagi. Haus terus ya. Enggak ada yang mengatakan enggak mau cukup. Mesti, ha? Heeh. Karena kecondongan hati manusia itu memang kepada harta. Cuma Islam mengatur bagaimana supaya manusia itu ketika memiliki harta, dia kenal siapa yang memberi harta tersebut. Dan Allah akan uji, bisakah ketika engkau memiliki kelebihan ini menggunakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi isti'anah dan istighatsah ini tidak boleh kita persembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, seperti orang yang meminta tolong kepada orang yang hidup untuk hadir menurunkan hujan, ya kan? Biasanya kalau ada acara-acara mau balapan di Sentul itu, ya kan, mau ngadakan acara orkes besar, kolaborasi dan lain sebagainya, itu udah manggil pawang hujan dulu. Tujuannya apa? Untuk menangkal hujan biar enggak turun, dipindah. Ya kan? Kalau acaranya di Bogor dipindah biar hujannya ke Jakarta, yang banjir Jakarta. Atau dipindah ke Bandung. Ada khusus tukang-tukang pawang. Seperti itu. Nah, coba ini sekarang Indonesia kebanjiran terus, suruh bergerak itu pawang-pawang hujannya. Ya kan? Biar hujannya enggak turun, turun terus. Cuma akal manusia, subhanallah, yang tidak dibimbing dengan wahyu, ngeblong. Enggak bisa berpikir. Siapa yang menggerakkan ini? Siapa yang memberikan ini? Siapa yang menurunkan ini? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi telah memerintahkan Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat, dalam wasiatnya, wassalamu warahmatullahi wabarakatuh, agar mengarahkan permohonan dan bantuan dan menghilangkan mara bahaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah bersabda, ya gulam, kepada Ibnu Abbas, inni u'allimuka kalimah, wahai ananda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan mengajarkan kepadamu, ya kan, kalimat, beberapa kalimat. Nasihat yang pertama, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Apa ini artinya? Bagaimana kita bisa merealisasikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita bisa berada pada jalur rambu-rambu Allah. Maka kita, ketika kita kenal dengan Allah, kenal dengan rambu-rambunya, syariatnya, aturannya, maka Allah akan menjaga kita. Jika disebutkan, idza sa'alta fas'alillah, jika kamu minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah ini. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kamu minta pertolongan, memohon pertolongan, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akidah kita dan tauhid kita ini. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ingat, kan, jika seluruh umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan bisa menyampaikan manfaat tersebut kecuali atas sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampainya manfaat ini kepada kita tidak bisa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'u, dan kalau mereka manusia berkumpul, ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, mereka berkumpul untuk memberikan madharat, kecelakaan kepada anda, tidak akan mungkin mereka bisa memberikan kecelakaan atau madharat kecuali atas sesuatu yang telah Allah tentukan. Tidak mungkin akan bisa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf, pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Hadits riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Dalam surat Yunus ayat 106 Allah berfirman, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dan janganlah kamu meminta, memohon, menyembah sesuatu apapun yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak pula bisa memberi madharat kepadamu selain Allah. Sebab jika kalian melakukan dan berbuat yang demikian itu, maka sungguhnya kamu, kalau begitu, termasuk sebagai orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena Anda akan terjatuh kepada perbuatan zalim terbesar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah, memohon kepada sesembahan-sesembahan selain Allah yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka yang seharusnya dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau terjatuh, apa yang Anda sebut? Allah. Ketika kita mendapatkan musibah, apa yang kita sebut? Allah. Ketika kita terkena goresan pisau dalam tangan kita, yang kita sebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus nyebut lewat Abdul Qadir Jailani? Bukankah kita punya hak sebagai seorang hamba, dan bahkan ini yang termulia ketika seorang hamba meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawassul ada yang masyru', diperbolehkan dalam agama, dan ada yang mamnu', yang dilarang. Ketika Anda bertawassul kepada orang yang sudah mati, yang dia sendiri tidak bisa memberikan manfaat atau madarat kepada dirinya sendiri, yang dia sendiri sedang mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita meminta kepada seseorang yang diri dia sendiri sedang mempertanggungjawabkan amal ibadah dia sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin baca bersama-sama hadis Fatimah, peringatan Rasulullah kepada Fatimah, wahai Fatimah, engkau bertanggung jawab di hadapan Allah atas dirimu sendiri. Aku bapak. Dan kita tahu siapa Fatimah. Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diragukan kesorehannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah kepada Fatimah, anaknya? Wahai Fatimah, engkau bertanggung jawab di hadapan Allah atas amal perbuatanmu sendiri. Aku bapakmu, kekasihnya Allah, duta besarnya Allah, tidak bisa ikut campur dalam permasalahan perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam At-Tabrani, ini tawassul yang dilarang, yang mamnu'. Tapi tawassul yang masyru' ada. Masih hidup. Iya kan? Ustadznya masih hidup, atau orang yang soleh ini masih hidup, orang tua kita masih hidup di hadapan kita sowan datang, bapak ibu doakan saya. Ke orang tua kan makbul, doakan saya. Diberi berkah dalam keluarga, anak, istri, harta. Tolong doakan anak-anakku bisa jadi anak-anak yang soleh. Orang tuanya masih hidup dan ada di hadapan kita. Lewat telepon jelas, ya kan? Gak apa-apa lewat telepon. Ustadznya masih ada dan hidup di hadapan kita. Dan para sahabat pun datangi Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Tapi tidak ada ketika Rasulullah mati, mereka satu pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tawassul diperbolehkan. Kita minta didoakan, tapi orangnya masih hidup dan ada di hadapan kita. Tawassul dengan amal soleh kita. Beramal soleh sebanyak-banyaknya. Ya kan? Supaya doa kita lebih didengar di hadapan Allah. Bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Ya Razzaq arzuqni, ya Rahman irhamni. Ini yang masyru', yang diajarkan ada tiga, Pak. Silahkan Anda lakukan semuanya. Yang dikejar satu, ngalap berkah sama wali yang sudah terkubur di dalam tanah. Jadi jelas. Nah, dalam Imam At-Tabrani meriwayatkan, ya kan? Walaupun hadis ini dhaif, tapi jelas. Maknanya sahih. Karena al-istighatsah dan al-isti'anah terhadap sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk, ya kan? Ini tidak boleh. Karena hal tersebut harus kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya pada masa Nabi terdapat seorang munafik yang sering menyakiti kaum muslimin. Maka salah seorang di antara sahabat Nabi ada yang mengatakan dan bergegas, "Ayo kita minta bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejahatan dan kelakuan nakal orang munafik ini." Begitu mereka sampai kepada Rasulullah dan memberitahu Rasulullah SAW, ya kan, mereka mengatakan, "Ayo kita beristighatsah kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Kalau masih hidup ketika itu, "Innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah." Sungguhnya tidak boleh meminta bantuan dariku, tetapi hanya kepada Allah segala permohonan dan bantuan untuk menghilangkan bahaya. Kemudian bentuk kedua, isti'anah dan istighatsah kepada seseorang dalam perkara yang berada pada kemampuannya. Artinya orang tersebut atau teman kita atau saudara kita atau makhluk hamba ini mampu untuk melaksanakannya. Hal ini sesuatu yang diperbolehkan. Kan sudah jelas dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Dan jangan saling tolong-menolong, ya kan, dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Pak Edi, mau ada tabligh akbar, tolong sampaikan, ya kan, sebarkan lewat internet, kebetulan dia yang punya kemampuan, seluruh masyarakat Jeddah. Pasang radio internetnya, dapat semua. Nah, Pak Edi berkhidmat. Saya minta tolong. Isti'anah. Dalam urusan bagaimana supaya kebaikan ini sampai kepada umat manusia. Dakwah hak ini bisa sampai kepada manusia. Ini sesuatu yang diperbolehkan. Tolong ajari saya. Biar saya tahu caranya bagaimana. Saya minta tolong pada teman-teman saya yang kebetulan mekanik untuk, ya kan, membenarkan mobil saya yang rusak. Ini sesuatu yang diperbolehkan. Dan masing-masing mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saling membantu dalam hal keimanan dan ketakwaan. Dalam rangka mencari pahala. Tapi hati-hati, jangan saling membantu dalam hal kemaksiatan. Anda bisa dapat imbasnya. Kalau kejelekan, kebetulan kita tahu kejelekan tersebut, umpetin. Jangan disebarin. Jangan sampai kita yang pertama kali menunjukkan kejelekan tersebut, orang tahu, yang lain tahu, sehingga dosanya semua. Saya dapat bagiannya. Karena saya yang ikut serta menyebarkan itu, yang pertama kali memperkenalkan kejelekan tersebut. Kata istilah orang di Indonesia, maling kacangan, ya kan, maling kacangan, sebelum masuk penjara masih belum tahu. Begitu masuk penjara, keluar tambah pintar, Pak. Kenapa? Karena di penjara ada maling-maling besar. Ngajarin. Kamu kalau nyolong mobil pakai apa, kunci apa? Ya pakai kunci. Wah, kuno. Sini, ajarin. Ini kunci yang model baru. Iya kan? Jadi pintar. Oh iya. Dari mana dia tahu? Dari si A. Si B ngajarin si C. Si C ngajarin D. Sampai Z. Si A ini ikut dapat imbas dosanya. Ikut dapat, iya kan? Apa ini? Multi-level marketingnya. Apa? dosa. Jadi kobil itu lah ya. Benar. Kenapa? Karena orang ini menyebarkan kepada teman-temannya, sebabnya dari siapa? Dari si A ini. Man sanna sunnatan sayyi'ah. Yang mulai mengajarkan kejelekan. Seperti itu. Dalam surat Al-Qasas ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi." Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepada orang, ya kan, yang dari musuhnya. Ini dalam kisah Nabi Musa ketika melerai dua orang yang bertengkar. Seperti itu. Nah, dari kelompok kaumnya Nabi Musa, ya kan, meminta pertolongan dalam hal ini untuk meleraikan. Kita meminta pertolongan kepada orang untuk, ya kan, menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Karena kita anggap mungkin orang ini memiliki kepandaian, memiliki hikmah yang bisa memberikan solusi-solusi supaya tidak berkepanjangan. Mungkin ada dua suami istri yang bertengkar, tidak bisa disatukan, sulit. Jangan cari jalan, cerai dulu mungkin. Kita ambil utusan dari keluarga istri, kita ambil utusan dari keluarga suami untuk duduk, ya kan, mencari poin-poin, ya kan, untuk mendudukan masalahnya. Nah, ini kan meminta bantuan seperti ini tidak apa-apa, termasuk dalam perkara ketakwaan dan keimanan. Kemudian yang keenam, ya kan, termasuk syirik ialah tabarruk, mengharap dan minta berkah atau petuah dari sebuah pohon, batu, kuburan dan yang lainnya, dan ini sudah panjang lebar kita bahas ketika itu, cuma tidak ada salahnya kita tambahi sedikit, seperti dalam surat An-Najm ayat 19 dan 23. Allah SWT berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wal manat wa manat ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru walahul unza tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah patut kamu wahai orang-orang musyrik menganggap berhala-berhala Allata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak-anak perempuan Allah, kamu anggap sebagai anak-anak perempuan Allah, kamu nisbatkan sebagai anak-anak perempuan Allah, apakah pantas untuk kamu laki-laki dan untuk Allah yang perempuan yang demikian itu tentulah sebuah pembagian yang tidak adil. Kata Allah, itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun, dalil pun, untuk menyembah melalui perantara roh-roh patung-patung tersebut. Mereka hanya mengikuti dugaan dan prasangka, dan apa yang diingini oleh keinginannya, padahal sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menjelaskan orang-orang musyrik dahulu bertabarruk dengan berhala-berhala di atas yang hakikatnya Allata itu siapa? Nah, ini sejarah membuktikan siapa Allata itu yang diagungkan oleh orang kalangan orang-orang Arab ketika itu. Allata adalah asalnya nama orang soleh di kalangan mereka yang mati lalu mereka berkumpul di kuburnya. Jadi ngeramatkan kubur, ngalap berkah sama kubur itu bukan kegiatan orang sekarang aja. Kemarin sudah kita tampakkan bagaimana orang Yahudi ngalap kubur, orang Kristen juga ngalap kubur, orang Islamnya juga ikut-ikutan. Seperti itu. Allata itu pada hakikatnya adalah orang soleh yang kemudian dikuburkan, kemudian diagungkan kuburannya, dan mereka berkumpul di kuburannya. Sedangkan Uzza ialah nama sebuah pohon yang besar yang didirikan bangunan di sekitarnya di antara Mekah dan Taif dan dianggap keramatan tempat tersebut. Sedangkan Manat ialah sebuah berhala yang berada di antara Mekah dan Madinah. Dalam sebuah hadis yang dibawa oleh sahabat Abu Waqid Al-Laythi, dan sudah pernah saya bacakan hadis ini, di mana dia berkata, annahum kharaju an Makkah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Pada suatu saat pernah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan, ya kan, keluar dari Mekah menuju ke Hunain. Qal wa kana lil kuffari sidratun ya'kufuna 'indaha wa yu'alliquna biha aslihatahum. Nah, para sahabat yang tadi melakukan perjalanan bersama Rasulullah ini adalah notabene mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, mereka ketika itu melihat, ya kan, orang-orang musyrikin memiliki sebuah sidrah. Sidrah ini apa? Sebuah pohon yang besar yang dikeramatkan, yang mereka itu duduk berkumpul di sekitarnya, beriktikaf di tempat pohon tersebut, berdirinya pohon tersebut, kemudian mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon yang mereka keramatkan itu. Tujuannya apa? Untuk cari berkah, bertabaruk, biar mendapatkan tuah atau tetuah bagi senjata-senjata yang akan mereka pergunakan untuk perang. Supaya bisa lebih membantu kemenangan, ya kan, peperangan mereka. Nah, sidrah tersebut, tempat yang dikeramatkan itu dalam bentuk pohon itu yang besar, disebut dengan nama Dhatu Anwat. Nah, pada saat para sahabat melewati bersama Rasulullah tempat tersebut, ya kan, mereka orang-orang yang baru masuk Islam, ya kan, tauhid belum tertancap dengan kuat dalam hati mereka, tapi mereka sudah mulai mengetahui kebenaran, dan mereka menganggap mencari perantara itu sesuatu yang biasa, maka mereka pun berkata kepada Rasulullah, ij'al lana dhatu anwa, ya kan, kamalahum dhatu anwa, ya Rasulullah, jadikanlah atau buatkanlah untuk kami, ya kan, dhatu anwa, tempat ngalap berkah, ya kan, seperti orang-orang musyrik itu tadi mempunyai dhatu anwa, tempat untuk ngalap berkah. Kita mempersembahkan segala keinginan kita, menggantungkan alat-alat kita, buatkan seperti itu. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qultum walladzi nafsi biyadihi." Kalian telah mengatakan sebuah ucapan yang kemudian Rasulullah bersumpah, "Yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala." Kalian telah mengucapkan sebuah ucapan yang pernah dikatakan oleh kaum Musa kepada nabimu Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, buatkan kami sebuah tuhan sesembahan seperti mereka memiliki tuhan. Antum lihat Rasulullah tafsirkan apa? Sebagai peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena praktek orang-orang musyrik tadi itu adalah mencari berkah kepada pohon tersebut dengan keyakinan-keyakinan yang ada pada diri mereka dan nenek moyang mereka tentang kesaktian, kekuatan yang ada pada tempat keramat tersebut. Maka langsung Rasulullah spontan mengatakan, yang jiwaku berada di tangannya, engkau telah mengatakan sebuah perkataan yang besar, kata Rasulullah SAW. Engkau telah mengatakan sebuah perkataan yang pernah dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan, buatkanlah untuk kami sebuah tuhan, ya kan, tandingan-tandingan, kamalahum aliha, seperti mereka memiliki tuhan-tuhan tandingan. Qala innakum qaumun tajhadun, sungguh kalian adalah kaum yang apa? Yang dum, yang bodoh. Walladzi nafsi biyadih latarkabunna sunnata man kana qablakum aini. Peringatan Rasulullah SAW, ya kan, hati-hati, yang jiwaku berada di tangannya, kalian akan betul-betul mengikuti tata cara dan praktek orang-orang sebelum kalian. Dan kita lihat sekarang, dan slide yang pernah kita tampakkan kemarin, betul-betul sebagai bukti bagaimana umat Islam di zaman ini mengikuti perkara orang-orang sebelum. Yang sama sekali itu jauh dari Islam dan tidak pernah diajarkan oleh Islam. Masih ada beberapa poin lagi, cuma karena waktu sudah hampir jam 10. Ini saya cukupkan. Sekian dulu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.